mupaya na yelo bya wanakacha Kinshasa Yese mbajani na gamingi kona mona bana ya fiesta Na yoki balo binanga ibajani na banubote nenge kukini Na kokende konenge nini enga kumupaya na yelo bya wanakacha Kinshasa Wanakacha Kinshasa Ese mbezali nangai mingi Pona mona bana ya fiesta Na yoki balo binangai Bajali na balo vote nenge kukini Na kokende konenge nini enga Kumupaya na elobia Wanakacha Kinshasa Niko benga desho ebola kisangai Position ya fiesta Apoto benga pola sobola kisangai Position ya fiesta Miki benga jose ebola kisangai Position ya fiesta Mini benga zoro ebola kisangai Position ya fiesta Disona benga tofa sobola kisangai Position ya fiesta Kisangai, position ya fiesta. Miki benga Jose, bola kisangai, position ya fiesta.